Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Fa nu'id insyaallah ila darsina. Kita kembali insyaallah untuk membaca istifadah pada pelajaran kita Fathul Majid li syarhi kitab tauhid, kitab yang agung, kitab yang menjelaskan secara panjang lebar dengan rincian-rinciannya perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Demikian pula perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masjid yang dibangun di atas pekuburan atau pemakaman. Dan kita sampai kepada nukilan dari penulis dari kalam Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Syafi'i rahimahullah. Dan berkata al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wasmuhu Muhammad bin Idris. Sebagian dari fanatikus madhab yang membenci madhabnya Imam Syafi'i membuat hadis palsu berkaitan dengan beliau, yaitu hadis yang mereka bikin, hadis palsu, sayati zamanun atau sayati zamanun rijalun yusamma Muhammad bin Idris wa huwa adallu min iblis. Akan datang sebuah zaman seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris dan dia lebih sesat dari iblis. Ini fanatikus ya, madzhab, sampai demikian adanya. Padahal beliau termasuk daripada imam sunnah yang ma'ruf. Beliau menyatakan dalam perkara ini, akrahu an yu'adzama makhlukun hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaih wa ala man ba'dahu minan nas. Aku membenci untuk diagungkannya makhluk. Ya ta'zim bimakna apa? Ibadah. Ya, pengagungan yang mengantarkan kepada penghambaan kepada makhluk. Adapun ta'zim yang dimaksud dengan makna memuliakan yang sewajarnya, seperti memuliakan seorang guru, memuliakan orang yang lebih tua, memuliakan orang tua dengan kadar yang wajar, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan dengan kuat. Jadi yang dimaksud ta'zim yang dibenci oleh beliau adalah ta'zim kepada makhluk yang mengantarkan kepada peribadahan, takdis, pengkultusan, sampai diyakini makhluk tadi memiliki khasa'isil uluhiyah, memiliki kekhususan sifat ketuhanan, sampai dibikinkan di kuburannya masjid, atau kuburan yang dimakamkan di situ jasadnya dijadikan sebagai masjid. Makhafatal fitnah, takut terhadap fitnah pada dirinya dan orang-orang yang setelahnya. Wa kalamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala yubayyinu anna muradahu bil karahati karahatu tahrim atau karahati tahrim. Ucapan beliau al-imam al-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwasannya maksud beliau dengan karohah, dengan ucapannya akrohu an yu'adzama makhlukun, adalah karohati tahrim. Ya, makroh yang dimaksud adalah haram. Dan ini adalah takbir, pengungkapan yang banyak dijumpai pada para salaf. Yang dimaksud makroh adalah at-tahrim. Qala syarihu di sini ada ta'liq, yang dimaksud dengan asyarih adalah sahibu taisir. Ya. Wallah alam di sini siapa yang dimaksud. Wa jazima an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhil muhadzab bi tahrimil bina' mutlaqa. Wa dzakara fi syarhi Muslimin nahwahu aidha. Dan al-Imam An-Nawawi menjazm, ya, menekankan dalam kitabnya Syarhul Muhadzab dengan pengharaman membangun mutlak. Jadi jika kuburan tadi dibangun, ya, baik yang menyerupai bait rumah ditinggikan, ini hukumnya haram. Nah, ini juga nukilan-nukilan dari para a'immah yang bermadhab Syafi'i, ya, yang tentunya di negeri kita ini adalah terbesar pengikut dari madhab Syafi'i. Tetapi sangat amat disayangkan apa yang menjadi akidah beliau, ya, minim sekali dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian pula di samping menyebutkan dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau juga menyebutkan dalam Syarhu Muslim Al-Minhaj ucapan yang semakna dengan ini. Jadi kalau beliau mengharamkan membangun di atas kuburan mutlak, masjid atau bukan masjid, ya, sempurna atau sebagian. Taib. Waqal Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Imamul Hanabilah Sahibul Musannafat Al-Kibar Kalmughni Wal-Kafi Wala yajuzu ittikhadul masajidi 'alal qubur li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara al-hadith wa qad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'dhimul amwat wa ittikhadu suwarihim wa tamassuhu biha wa sholatu 'indaha intaha. Berkata Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah atau yang ma'ruf dengan Ibnu Qudamah, termasuk daripada imam yang bermadhab Hanabilah. Kalau tadi nukilan dari para a'immah yang bermadhab Syafi'i, sekarang pindah kepada imam yang bermadhab Hambali. Beliau juga seorang penulis besar seperti kitabnya Al-Mughni yang ma'ruf, Mujalladat. Sebagian para ulama menyatakan kitab Mughni ini apa? Ismun ala musamma. Ya, judulnya seperti yang disebutkan pada isinya, betul-betul Mughni. Ya, mencukupi, cukup. Ya. Melegakan orang yang haus, mengenyangkan orang yang lapar terhadap ilmu. Wal-Kafi, juga karya beliau. Kata beliau, tidak boleh menjadikan masjid di atas pekuburan. Karena Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan telah diriwayatkan kepada kami bahwasannya permulaan pengibadahan kepada para patung, asnam, berhala. Jadi awal kali mengibadahi patung-patung, berhala-berhala, ya, dari mulai patungnya, gambarnya, pohonnya, adalah ta'zimul amwat. Itu dari jalur pengagungan terhadap para mayit. Ya, seperti dikisahkan oleh para ulama, bagaimana syaitan dengan sabar menggiring anak manusia untuk beribadah kepada berhala. Ini sejarahnya panjang, turun-temurun dari generasi ke generasi sampai mereka berpaling daripada beribadah kepada Allah. Syaitan, iblis sabar dalam menggelincirkan manusia, tetapi sayang manusia tidak sabar dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis saja dalam berbuat jelek sabar. Ini juga diantara pelajaran yang berharga yang didapat oleh Imam Ahmad ketika beliau masuk penjara gara-gara mempertahankan ucapan apa? Al-Quran kalamullah. Saat itu beliau dicambuk sekian puluh bahkan ratusan, dan hampir-hampir suatu hari beliau menyerah, pengen mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk. Saat itu beliau berbincang dengan teman sepenjaraan beliau, seorang syarik, ya, seorang syarik maling. Beliau menceritakan keadaannya, kemudian muncul dari lisan maling ini sebuah nasihat yang berharga. Wahai imam, kalau seandainya aku dipenjara karena sebab aku mencuri, aku sabar menjalani. Aku dipenjara karena sebab aku mengambil harta manusia, aku sabar menjalaninya. Lantas, bukankah engkau lebih pantas untuk sabar di saat engkau dipenjara karena sebab memperjuangkan al-haq? Ya. Masya Allah, kalimat yang mengalir begitu saja dari seorang syarik, pencuri, masuk dalam kolbu, sehingga menguatkan iman beliau. Dan terkadang tidak kita pungkiri, Ya, ada manusia awamul muslimin, terkadang sepatah dua patah kalimat yang keluar dari lisan mereka, entah mereka sadar atau tidak, itu merupakan nasihat yang berharga, tidak bisa kita pungkiri. Taib. Ini awal pertama kali jalur diibadahinya berhala-berhala, yakni mengagungkan para mayit. Sebagaimana kisah dari para ulama, ketika setan pengin merubah arah ibadah, ya, di masa itu mereka pertama kali tidak menyuruh mereka untuk beribadah kepada patung, tetapi menyuruh mereka untuk menggambar, ya, wajah guru-guru mereka di tempat ibadah-ibadah mereka. Apa tujuannya? Untuk mengenang. Bas, cukup itu saja. Ya, generasi pertama yang ngerti dengan paham gambar ini meninggal, muncul generasi yang kedua. Ya, setan membisikkan, dulu nenek moyangmu, ya, memasang gambar-gambar orang soleh ini karena sebuah tujuan. Apa? Tabarruk, untuk cari berkah. Ya, akhirnya, ya, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga mencari berkah dengan gambar-gambar orang soleh ini. Ya, generasi kedua yang syiriknya masih, ya, belum sempurna meninggal, muncul generasi yang berikutnya dengan mengatakan, kalau seandainya gambar orang soleh ini kita wujudkan dengan patung dan kita taruh di masjid ini, akan lebih semangat ibadah kita dan akan semakin apa, memberikan kekuatan dalam peribadahan kita. Begitu seterusnya sampai lupa tujuan yang pertama, yakni beribadah kepada Allah, berpaling mengibadai patung-patung tersebut. Sehingga kita kenal dan dikisahkan dalam Al-Qur'an, Waddan wa Su'an wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra, dan sekian banyak nama-nama patung. Mereka orang soleh, ya, orang-orang yang apabila zaman itu mendengar nama itu semangat ibadah. Jika melihat gambarnya mereka semangat ibadah. Masya Allah, ini diantara barokahnya kita dekat dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Jiwa manusia itu ya ta'athar, mudah dipengaruhi dan mudah terpengaruh. Saat kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka mudah sekali kita terpengaruh dengan mereka. Karena kekuatan pengaruh kejelekan itu lebih besar dibanding dengan kekuatan pengaruh kebaikan. Demikian pula saat kita bersama dengan orang-orang baik, pengaruh kebaikan itu pun akan kita dapat. Jadi ketika kita sudah mulai kendor, mulai futur, maka segera mendekati mereka. Bukan berarti ta'zim, tetapi apa, karena sebab keberadaan mereka itu bisa memberikan apa, kekuatan tersendiri terhadap diri-diri kita dalam beribadah. Dengan cara ini pula setan apa, menggelincirkan ketika apa, ketika ibadah tidak berdasarkan dengan ilmu. Akhirnya mereka digambar itikhad suwarihim, ya, digambarlah mereka. Wa tamassuhu biha, tamassuh diusap untuk cari barokah. Bahkan tidak sampai di situ, salat indaha, salat di samping, ya, gambar tadi, salat di samping pekuburan mereka tadi. Dan itu sampai sekarang masih terjadi dan bahkan semakin marak. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa amal maqbaratu fala farqa fiha bainal jadidati wal atiqah wa man qalabat turbatuha aulan tan qalib. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adapun pekuburan tidak ada bedanya apakah baru atau sudah lama usang, yang sudah berubah tanahnya atau masih, ya, tetap. Artinya enggak ada bedanya, baru lama, tanah sudah berubah atau masih seperti yang dulu, sama saja. wala farqa baina ayyakuna bainahu wa bainal ardi ha'il aula. Tidak ada bedanya pula antara keberadaannya, ya, ayyakuna bainahu, antara kuburan tadi atau antara apa ini bainahu, antara masjid ya, kembali ke situ ya, wala farqa baina ayyakuna bainahu wa bainal ardi ha'il aula. Jadi intinya adalah tidak ada bedanya pula apakah ada penghalang antara dia dengan tanah selain pekuburan atau tidak, adanya penghalang atau tidak ada penghalang. Jadi artinya masjid tadi di dalam kuburan. Kalau sekarang mungkin masjid yang dibangun di dalam area kuburan, seperti itu. Jadi kalau di dalam masih area di pekuburan tadi, baik dihalangi atau tidak, ya tetap masuk dalam area pekuburan. Kenapa li umumil ismi wa umumil illah? Karena keumuman nama. Apa yang dimaksud nama di sini? Nama makbaroh. Al ismu, al maksud di sini adalah makbaroh. Karena keumuman pekuburan tadi. Jadi kalau yang dikatakan pemakaman, pekuburan, ya di situ semua mencangkup. Dimanapun dibangun kuburan tadi, tidak boleh. Apakah pekuburan lama atau pekuburan baru juga tidak boleh. Karena apa? Nama makbaroh ini umum, mencangkup ya lama, ya baru, yang tanahnya masih seger atau tanahnya sudah berubah. Ya. Wa umumul illah, dan keumuman apa? Illah, alasannya. Apa illah yang dimaksud? Al-fitnah fi wuqu'i syirki. Ya. Adanya fitnah, terjatuhnya ke dalam kesyirikan. Selama apa? Di situ tanah yang dibangun di atasnya masjid tadi apa? Masih dalam ya, wilayah pemakaman. Atau ya, yang lebih dikembangkan lagi oleh para ulama, ya, masjid dipakai untuk pemakaman. Dimakamkan ahli waris, kalau saya meninggal tolong dimakamkan di serambi masjid. Kalau saya meninggal tolong dimakamkan di depan masjid. Ya. Ini masuk di situ apa larangan? Sebagian para ulama ada tafsilat, ada rincian-rincian seperti Syekh Mukbil. Ya. Dan insya Allah akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana alladziina takhadhu qubural anbiya masajid. Dan karena Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para anbiya masjid. Tempat ibadah, tempat sujud. Ya, kecuali apa? Salat jenazah boleh di pemakaman. Selain itu haram. Wa ma'lumun anna quburul anbiya la tunajjas. Dan kita ketahui kuburan para nabi itu enggak najis. Wa bil jumlah faman 'allala nahya anis salati fil maqbarah bi najasati turbah khosatan fahuwa ba'idun an maqsudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya secara global, barang siapa yang memberikan ta'lil alasan larangan sholat di pemakaman selain sholat jenazah karena sebab najisnya tanah pemakaman secara khusus, maka ini jauh dari maksud Nabi alaihi salatu wasallam dalam larangan beliau. Jadi larangan dalam sholat atau membangun masjid di atas pemakaman itu bukan karena najisnya pemakaman itu, tetapi karena apa? Fitnah syirik. Itu yang pertama. Bukan karena najisnya kuburan tadi atau tanahnya. Thumma la yakhlu ayyakunal qabru qad buni alaihi masjidun. Kemudian tidak yakhlu kosong keberadaan kuburan tadi telah dibangun di atasnya masjid. Fala yusalla fi hadzal masjid, jangan kamu salat di situ. Di masjid ini. Sawa'un kana khalfal qabri au amamahu bi ghairi khilafin fil madhhab. Sama saja. Kuburan tadi di belakang masjid atau di depan masjid. Berarti di dalam ya, bukan di luar. Ini muttafaq kalau di dalam sudah. Dimanapun keberadaannya kuburan tadi, selama masih dalam tembok masjid, maka tidak boleh. Tidak ada khilaf. Masya Allah. Ya, madhab yang empat yang dikenal oleh mayoritas kaum muslimin, sepakat tidak boleh. Tapi terkadang kita juga bertanya-tanya, kenapa masih ada ya, yang memberikan wasiat? Padahal di tengah-tengah mereka orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul ilmi, Pak Kiai, Pak Ustadz, Mubaligh. Taib. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh dari mereka masjid-masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan masjid. Sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Wa khassa kuburan anbiya wa salihin, terkhusus kuburan para anbiya dan salihin. Yang rata-rata ya, ketika mereka mendatangi masjid yang di dalam masjid tadi ma'ruf dengan adanya pekuburan orang soleh, niat mereka bukan beribadah kepada Allah tetapi tabarruk lil kubur lil amwat, mencari berkah kepada kuburan tadi atau kepada si mayit tadi, dan ini ma'ruf ya. Subhanallah. Kalau zaman kita ini yang masih marak mungkin di Cirebon ya, di Gunung Jati itu, subhanallah, kalau malam Jumat seperti pasar malam. Qala, kata beliau kembali melanjutkan, li anna uqufan nas ala kuburihim a'zam, berdiam dirinya manusia i'tikaf di atas pekuburan mereka itu besar di dalam agama kita hukumnya. Wa ittikhaduha masajid asyad, dan menjadikan di atasnya masjid lebih keras lagi. Duduk di atas kuburan, menginjak kuburan, subhanallah. Ini menyakiti si mayit. Ya, menyakiti si mayit. Sehingga di dalam Islam kita diajarkan adab-adab ketika masuk ke dalam makbaroh, mencopot sendal kita, tidak berkata dengan kalimat-kalimat yang mungkar ya, tidak menceritakan aib-aib si mayit. Nah, bahkan disunahkan kita untuk mendoakan mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nah, ini sunah-sunahnya. Baik, masya Allah, panjang sekali ini ucapan beliau. Kita berhenti pada titik yang berikutnya. Wa kadzalika illam yakun buni alaihi masjid. Ini nyambung dari yang pertama tadi. Jadi kuburan itu ada dua macam. Yang pertama sudah dibangun masjid, atau pekuburan yang belum dibangun di atasnya masjid. Fahadza qadirtaqaba haqiqatal mafsadah. Maka ini berarti dia telah melakukan mafsadah yang hakiki. Allati kana nahyu anis salat indal qabri min ajliha. yang terbukti larangan sholat di sisi pekuburan karena sebab apa, si mayit atau kuburan tadi. Karena apa, bisa jadi orang yang sholat di masjid yang dibangun di atasnya kuburan tujuannya sholat saja, nggak pengin tabaruk kepada si mayit tadi, ini saja dilarang begitu. Apalagi dia sholat di atas pekuburan yang belum dibangun di situ masjid, lebih keras lagi. Ya, dan inilah mafsadat yang hakiki. Nah, kenapa demikian? Fa inna kulla makanin sulliya fihi yusamma masjidan. Kenapa? Karena setiap tempat yang dipakai buat sholat disebut masjid, dan masjid kalian ya ketahui, kita ketahui isim makan dari ya fi'il sajada. Jadi masjid itu apa, tempat untuk sujud. Jadi dimanapun kita sujud berarti telah menjadikan tanah di situ sebagai masjid, tempat untuk sujud. Ini kalimat umumnya. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Seperti ucapan beliau, dijadikan untukku tanah ini sebagai masjid, tempat untuk sujud dan untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, itu kalam dari Syekhul Islam tentang perkara ini. Masya Allah, para ulama pun ya saling kuat menguatkan, saling apa melengkapi penjelasan-penjelasan mereka tentang apa perkara yang besar ini. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada satu dosa yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, bahkan menjadi pembatal keislaman mereka, yakni kesyirikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.